kalian kita bahas tentang pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang tiga macam hukum meminta tolong kepada jin. Yang pertama, mubah halal, yaitu dalam masalah taat kepada Allah. Tapi beliau tidak menjelaskan bagaimana caranya. Kita juga tidak paham bagaimana caranya. Mungkin orang yang pernah berhubungan dengan jin tahu tentang ini. Kita yang belum pernah tentu tidak tahu. Ya. Dan pembahasan ini sekali lagi dilakukan oleh Imam. Bahkan beliau termasuk ulama yang membolehkan pernikahan antara jin dan manusia. Masyhur pendapat beliau dalam masalah ini masyhur. Dan tentu ini tidak ditimpak banyak ulama, karena akan terjadi beberapa kemuskilan. Akan terjadi beberapa kemuskilan. Apa maharnya? Siapa walinya? Karena kan tentu baik jin dan manusia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena jin dan manusia tidak ada perbedaan syariat. Sama-sama umat Nabi Musa kalau di zaman Nabi Musa. Sama-sama umat Nabi Isa kalau di zaman Nabi Isa. Sama-sama umat Muhammad SAW untuk yang hidup sekarang ini dan seterusnya. Berarti syariatnya sama, solatnya, wudunya, tayamumnya, mandi junubnya, termasuk nikahnya. Nah, tentu harus dengan wali, ijab qabul, dua orang saksi. Saksinya dari mana dan seterusnya, ini muncul berbagai macam kemuskilan. Maka banyak ulama yang menolak. Yang kedua, mubah saja. Yang tadi disukai ya, karena dalam masalah ketaatan. Yang kedua, mubah-mubah saja. Beliau memberikan contoh tentang kisah Umar bin Khattab yang hilang. Umar bin Khattab tidak kelihatan dalam beberapa hari. Kemana itu? Atau dalam beberapa saat. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari khawatir terjadi apa-apa pada diri khalifah. Maka ada orang yang mengusulkan, bagaimana kalau bertanya kepada seorang wanita yang biasa berhubungan dengan jin. Ya, kalau asal ini sahih, berarti waktu itu ada beberapa orang yang punya hubungan dengan jin. Lalu wanita ini diperintahkan untuk menyuruh jinnya mencari di mana Umar berada. Lalu tidak selang lama wanita ini mengatakan bahwa Umar sedang mengurus unta-unta suraqah, unta-unta zakat di satu tempat. Ya, dari jinnya tadi. Tentu hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang ringan, yang kadang bisa diselesaikan dengan otak manusia, kecerdasan manusia, kecanggihan manusia. Seperti hari ini tidak perlu pakai jin lagi. Ya. Si bulan kemana? Ya, minta tolong sama jin. Sudah tiga hari enggak kelihatan, bodoh. Ya, tinggal SMS saja, tinggal miss call saja, tinggal telepon saja. Jadi ada di mana? Berarti tidak perlu ya untuk hal-hal seperti ini. Maka tidak perlu kita terlalu memusingkan atau memikirkan, mementingkan manfaat-manfaat punya jin, berhubungan dengan jin. Barangkali kalau jin itu datang sendiri menawarkan bantuan dan itu halal, mungkin ya. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kejadian. Yang ketiga, ayat taqdimakum fi umurin muharramatin. Minta tolong kepada jin dalam hal-hal yang haram. Kana bi amwalin nas wa tarwi'ihim, seperti mencuri, merampas, menjara harta manusia. Ya. Memaksa seseorang yang tidak suka kepada kita menjadi suka, seperti pelet pengasihan. Ini haram karena pemaksaan ya. Si fulana tidak suka kepada kita, kita bikin dia suka. Tadinya tidak mau nikah dengan kita, kita paksa dengan cara jin. Menyuruh jin untuk melakukan hal-hal tertentu agar si fulana ini mau nikah dengan kita. Ya, tentu ini pemaksaan walaupun halus. Maka para ulama memberikan hukum apabila di kemudian hari seorang istri tahu setelah nikah atau suaminya ngasih tahu jujur bahwa mungkin istrinya heran juga ya. Perasaan dulu aku enggak mau lah jadi istri. Kenapa aku jadi mau? Suaminya jawab, "Kan aku pelet tau ya, terus terang gini-gini." Maka jika ini benar terjadi, maka si istri ada pilihan, apakah diteruskan atau bisa. Kalau memang ternyata perasaan dia itu kembali seperti semula, tidak suka kepada suaminya, tidak mau. Nah jelas ini pemaksaan, walaupun caranya halus. Karena jin tentu punya cara yang kita tidak tahu. Nah, jin melihat kita, kita tidak melihat jin. Ya. Nah, barangkali termasuk di sini tidak disebutkan oleh beliau. Yang disebutkan oleh beliau yang jelas ya, mengambil harta manusia kalau di kita apa itu? Tuyul ya. Atau apalah. Pokoknya jin yang membantu manusia mencuri, mengambil harta orang lain. Tumma in kanatil wasilatu syirkan, kalau wasilahnya itu syirik, soro syirkan, maka hukumnya syirik dosa besar. Jin mau membantu kita mengambil harta si fulan, caranya sujud kepada pohon, sujud kepada batu ya, atau mengucapkan bahwa Tuhan tidak ada dan seterusnya, maka tentu ini menjadi syirik. Wa in kanat wasilatuhu ghayra syirkin sara maksiatan, kalau wasilahnya, caranya bukan syirik, maka itu menjadi maksiat biasa. Seperti wasilahnya dia harus minum khamr, harus berzina, harus memperkosa, harus ini, harus itu, yang dosa, maka itu maksiat. Kalau wasilahnya syirik, syirik. Wasilahnya maksiat, maksiat. Kama law kana hadzal jinniyyu al-fasiqu yu'allifu hadzal insiyya al-fasiqa wa yata'awanu ma'ahu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Sama ketika jin tersebut menolong, membantu manusia, dua-duanya fasik, jinnya fasik, manusianya fasik dalam masalah dosa dan permusuhan. Wahada yakunu isman wa unwan. Berarti ini hukumnya dosa dan permusuhan. Wala yasiru ila haddi syirk, tidak sampai ke derajat syirik. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna man yas'alul jinna, orang yang bertanya kepada seorang jin, au yas'alu man yas'alul jin, atau dia bertanya kepada orang di mana orang tersebut bertanya kepada jin. Ya, berarti langsung atau tidak langsung. Langsung kepada jinnya atau lewat orang yang punya jin itu, yang berhubungan dengan jin itu. wa yusaddiquhum, lalu dia membenarkan, mempercayai fi kulli ma yaqulu, terhadap apapun yang diucapkan oleh jin itu, terhadap apapun yang diucapkan oleh orang yang menjadi teman jin itu. Wa hadza ma'siyatun wa kufrun, maka ini maksiat dan kufur. Maka ini maksiat dan kufur. Semua jawaban si jin dipercaya. Apapun yang dikatakan oleh si jin, oleh manusia yang berteman dengan jin, dia benarkan. Dia percayai semua. Tidak ada perkecualian. Wa hadza maksiatun wa kufrun, maka ini adalah maksiat dan kufur. Wattariqu lil hifdzi minal jinni huwa qira'atu ayatil kursi. Adapun jalan untuk menjaga diri dari jin adalah dengan membaca ayat kursi. Ini pun ucapan jin itu sendiri. Masih ingat kisah Abu Hurairah, 3 malam berturut-turut menangkap orang tua yang mencuri makanan Baitul Mal, di mana Abu Hurairah ditugasi oleh Nabi SAW untuk menjaga harta Baitul Mal. Lalu ada orang tua yang mencuri harta Baitul Mal tersebut, 3 malam berturut-turut ditangkap, dilepas lagi, ditangkap, dia merengek, memohon agar dilepaskan, punya keluarga miskin dan seterusnya. Abu Hurairah tidak tega, lalu dilepaskan lagi. Dan yang terakhir, Abu Hurairah diberitahu oleh orang tua ini dengan kalimat ini, dengan ilmu tadi, bahwa barang siapa yang hendak tidur membaca ayat kursi, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan sampai pagi, sampai bangun. Ya, ini apa mafhumnya? Mukhalafah apa muwafaqah? Muwafaqah apa mukhalafah? Iya, muwafaqah. Jadi ketika tidur saja tidak diganggu, apalagi tidak tidur, ya. Tidak bisa kita mengatakan oh, itu kan buat tidur. Sebelum tidur baca ayat kursi, tidurnya tidak diganggu. Kalau duduk, ya, naik kereta, ya, pokoknya enggak tidur. Mana dalil? Ya. Ini enggak faham dengan mafhum. Ini mafhumnya mafhum muwafaqah. Lagi tidur, manusia tidur kan lemah. Namanya juga tidur, dia enggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jin tidak bisa zikir kan? Orang tidur enggak bisa zikir. Ya. Itu enggak bisa digoda oleh jin. Karena dia sebelum tidur baca ayat kursi. Apalagi kalau tidak tidur. Orang tidak tidur kan bisa zikir. Lebih tidak bisa diganggu lagi oleh setan orang yang sering membaca ayat kursi. Ini sama dengan ana sayyidu waladi Adam wala papa yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat aku adalah sayyidnya, penghulunya, ketuanya, nomor satunya seluruh anak Adam, dan tidak ada kesombongan pada diri. Nanti pada hari kiamat. Ya. Ada orang mengatakan, bagaimana di dunia? Ya tidak, enggak ada dalil. Kan yang ada dalil Nabi itu sayyid seluruh anak Adam, nanti di akhirat. Di dunia mana dalil? Nah, ini enggak paham juga dengan mafhum muwafaqah. Di akhirat, antum tahu di akhirat nanti ada siapa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Adam, ada Idris, ada Nuh, ada Hud, ada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, alaihimu salatu wassalam. Semuanya berkumpul. Itu Nabi Muhammad SAW yang menjadi sayyid nomor satu. Nah, ketika beliau hidup ada siapa? Enggak ada Nabi Ibrahim, sudah wafat. Enggak ada Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yaqub, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa. Enggak ada. Lebih sayyid lagi. Karena ketika beliau hidup, yang jadi Nabi Rasul hanya beliau sendiri. Tapi ketika nanti di akhirat, beliau tidak sendirian jadi Nabi. Beliau bersama Nabi dan Rasul yang lain, tapi beliau jadi sayyidnya. Apalagi ketika beliau di mafhum seperti ini, wajib kita ketahui. Karena berapa banyak kita yang tidak paham lalu mengatakan seperti itu. Dan sebaliknya, atau yang lebih fatal, apabila mafhum muwafaqah justru dianggap mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah dianggap mafhum muwafaqah. Ini akan kacau dan akan terjadi kesalahan paham. Ya, maka kita harus tahu mana yang muwafaqah, mana yang mukhalafah. Tentu yang saya maksud para pelajar, ya, para tulab wajib mengetahui. Ya, orang awam ya tentu tanyakan saja kepada orang lain, kepada ahli sifat. Faman qara'aha fi lailatin, barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, lam yazal 'alaihi minallahi habiz, maka dia selalu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Wala yuqarribuhu syaitanun hatta yusbiha, dan syaitan tidak bisa mendekatinya sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Ya. Kama tabata dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini telah sabit, telah tegas sahih dari Nabi sallallahu alaihi. Abi sebutkan apa yang dimaksud dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Ya, ada beberapa ayat yang diberi nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat kursi itu bukan dari sahabat. Bukan dari tabi'in, bukan dari Imam Syafi'i, bukan dari Imam Bukhari, tapi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat al-kursi. Ayat kursi. Ya, ada yang dari ulama, ya, nama-nama solat, ada beberapa nama solat yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti solat tarawih. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya, ya, solat tarawihnya jelas itu sunnah, hak, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nama tarawih ini tidak masyhur dari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat tahiyatul masjid. Ini istilah ini juga tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi hanya mengatakan salatlah dua rakaat untuk menghormati masjid, sebagai penghormatan terhadap masjid. Ya, maka para ulama memberi nama tahiyatul masjid. Dan nama ini tidak masalah. Tidak masalah, karena sekedar nama. Yang penting hakikatnya, bahwa solat ini dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, tidak bid'ah, itu yang penting. Adapun penamaan, ini nomor dua. Ya, akan penamaan yang benar, penamaan yang hak, percuma kalau isinya salah. Ya. Dinamakan solat sunnah Nabi, misalnya. Solat sunnah Rasul. Kan ucapan sunnah Rasul, ucapan yang hak. Tapi solat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tentu percuma. Ya. Jadi di dalam Islam kita jangan disibukkan dengan nama, jangan berpegang kepada judul. Ya. Bank kami ini judulnya bank syariah. Asuransi kami ini asuransi syariah. Jangan. Lihat isinya, lihat kenyataannya, lihat prakteknya. Sekedar nama tidak cukup. Ya. Negara kami ini negara Islam, ya, nggak cukup. Ya. Apa Nabi ketika hijrah ke Madinah sudah memimpin kaum muslimin di Madinah, terus Nabi mengatakan, saudara-saudara, para sahabatku, alhamdulillah, mulai sekarang kita sudah punya negara Islam, ya, negara Islam Madinah, ya, enggak ada, ya. Yang penting kaum muslimin menjalankan syariat Islam, dipimpin oleh satu orang, syiar-syiar Islam ada di situ, itu yang penting. Enggak perlu dikasih nama secara formal, negara Islam Madinah, NIM, ya, nggak perlu. Maka nggak perlu negara Islam Indonesia, nggak perlu. Buat apa dikasih judul negara Islam Indonesia, tapi bid'ahmu, syirikmu, buat apa? Apa gunanya? Ya, mau dibilang negara Pancasila, negara UUD 45, mau negara demokrasi, ya, itu teori. Yang penting masyarakatnya mayoritas kaum muslimin, pemimpinnya muslim, gemah azan di mana-mana, mendirikan masjid di mana-mana, begitu bebasnya, tanpa IMB nggak apa-apa, ya. Katanya jarang masjid yang pakai IMB, sementara bangunan tinggi dikit tanpa IMB dikejar-kejar, ya, itu tukang ini nggak berani ngejar-ngejar, saking besarnya masjid itu di negeri kita, ya, kita bikin orang-orang pada sepakat tinggi bikin masjid tanpa IMB, nggak berani tukang pajak datang, ya, bentak dikit. Tak kepeci bentar, takut dia, ya. Karena masjid itu besar di hati orang Indonesia, itu masjid itu besar. Ini syiar Islam. Bandingkan dengan di Jepang, di New York, di negara-negara kafir, tuh dikejar-kejar habis. Bangun apa nih? Ya. Ini menunjukkan bahwa ini negeri Islam secara praktek, negerinya kaum muslimin. Jangan pernah katakan Indonesia ini negara kafir. Yang mengatakan Indonesia negara kafir diharap pergi dari Indonesia. Ya, karena kan haram hidup di negeri kafir. Ini bari uminal muslim ya'isu bainal kafiri. Kata Nabi, aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Ya, kenapa dia masih hidup di sini? Ya. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Ada orang-orang yang mengatakan, oh, enggak ada negeri Islam di dunia ini. Ya, bahkan Saudi juga kafir. Ya, orang ini hidup di mana? Di London. Ya, hidupnya di London. Tidak hadir di apa? Benar saya, ingatan saya ya. Toko Khawarij mengkafirkan hampir seluruh, saya kira seluruh negara Muslim di muka bumi dikafirkan, termasuk Saudi. Dia sendiri hidup di mana? Di London. Ya, waliyatullah. Kita lanjutkan ke matan berikutnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubuna al-abajat wa yanduruna fil nujum. Berkata Ibnu Abbas tentang satu kaum, sekelompok orang yang menulis abjad, ya, abjad, abjad. Abjad bahasa Arab juga ya. Huruf-huruf, menulis huruf-huruf, ya. Kalau kita lihat contohnya nanti, sepertinya ini perpaduan dengan huruf Latin, ya. Ada alif, ba, jim, dan, ya. Biasanya orang Arab ketika menyebut ABCD itu dengan alif, ba, jim, dan, ya. Pilihlah pilihan ganda misalnya, yaitu alif, ba, jim, dan, ya. Tidak alif, ba, ta, ta, tidak, ya. Antum yang belajar bahasa Arab sudah tahu, ya. Pilihannya alif, ba, jim, dan, ya. Mengambil dari ABCD. Ditulis abjad, ya. Wayanduruna fin nujum, dan dia melihat bintang-bintang, nujum, jamak dari najmun. Apa kata Ibnu Abbas tentang orang-orang yang berbuat seperti ini, menulis huruf-huruf tertentu, kode-kode tertentu, lalu dihubung-hubungkan dengan perbintangan? Apa kata Ibnu Abbas? Ma ara man fa'ala dhalika lahu inda Allah min khalaq. Aku melihat, bisa juga ma ara, bisa juga ma uro, ya. Ada sedikit perbedaan. Ma ara ini dengan ma'lu, aku melihat, aku tahu, ma'uro dengan majhul, maka diberitahukan kepadaku. Ya, berarti tingkatannya lebih yakin yang tadi, yang maksud. Ma'ara man fa'ala dhalika lahu indallah min khalaq. Aku tahu bahwa orang yang berbuat seperti itu, dia tidak mendapatkan bagian dari Allah. Apa khalaq bagian dari Allah ini? Surga, pahala, kenikmatan akhirat, ya, bukan rezeki di dunia, anak, harta, pangkat, jabatan, bukan. Karena kalau yang dimaksud itu berarti muskil ucapan Ibn Abbas. Berapa banyak orang yang ahli nujum yang melakukan hal-hal seperti ini, kaya, berpangkat, punya jabatan. Berarti maksud Ibn Abbas min khalaq bagian di sini, bagian di akhirat. Apa bagian di akhirat? Surga, pahala, ridha Allah, ampunan Allah. Dia tak dapat. Berarti orang apa? Orang apa? Orang kafir, jelas. Orang mukmin, sejahat-jahat orang mukmin, seburuk-buruk orang mukmin, pasti punya bagian. Walaupun sedikit sekali. Sedikit menurut ukuran orang yang berada di surga Firdaus, ya, dan banyak menurut ukuran ahli neraka. Ya. Maka menurut pandangan Ibn Abbas, pengetahuan Ibn Abbas, orang yang bermain nujum seperti ini, membuat abjad-abjad, rumus-rumus buruk-buruk, yang dengan itu dia memperkirakan kejadian ini, kejadian itu, kata Ibn Abbas, kafir. Dengan bahasa yang lebih lembut, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallah min khalaq. Orang seperti itu nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari Allah. Kafir. Ya. Nah, mari kita lihat penjelasan beliau tentang hal ini. Yaktubuna abajadin wa yanduruna fil nujum. Menulis abjad-abjad dan kata-kata dan. Beliau mengatakan al-wawu huna laisat atfah. Wawu di sini bukan ataf. Kita tahu wawu yang sering diartikan dengan dan ini tidak selamanya ataf. Tidak selamanya ataf. Ada wawu ataf, ada wawu kosam. Ya. Ada di sini bukan ataf. Walakinnaha lil ha, tapi ini ha. Untuk yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa itu ha. Hal itu menerangkan keadaan. Ya. Hal itu menerangkan keadaan. Dhahabtu ila al masjid masyan ala al aqdam. Ya. Aku datang ke masjid dengan berjalan kaki. Menerangkan pergi ke masjidnya itu halnya, keadaannya bagaimana, rokiban berkendara atau berjalan kaki. Hal berarti kalau menurut beliau ini hal, menulis abjad dalam rangka keadaannya, melihat nuju, melihat bintang-bintang. Walhal annahum yanduru, halnya itu yanduru, menulis abjad maksudnya untuk melihat nujum. Wa yurabbituna ma yaktubuna bi siyarin nujum wa harakatiha, dengan cara melihat perjalanan dan pergerakan bintang-bintang itu. Ini bintang ini ke sana maka akan terjadi begini, bintang ini ke sini akan terjadi begitu. Mereka kita lihat ahli nujum seperti itu. Ya. Nasib manusia di muka bumi ini dihubung-hubungkan dengan perjalanan bintang. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. tidak ada hubungannya sama sekali. Hatta hujan, hatta hujan, ya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, beriman orang yang mengatakan kami dihujani karena Allah. Kufur orang yang mengatakan kami dihujani karena bintang anu, bintang ini. Kufur. Yang mengatakan kami diberi hujan karena Allah, muslim, mukmin. Yang mengatakan bahwa kami diberi hujan karena bintang ini, bintang itu, kufur. Jadi menurut beliau, perbintangan tidak ada hubungannya dengan hujan. Apalagi nasib, apalagi gempa bumi, apalagi banjir, apalagi ini, itu tidak ada. Nanti akan dibahas oleh beliau bahwa bintang, ilmu perbintangan itu boleh dalam beberapa hal. Satu, perhitungan musim, ya, perhitungan musim atau apa ya, ada bintang ini maka musim ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan nasib. Yang kedua, mata angin, timur kemana, barat kemana, itu dengan melihat bintang, ya, itu manfaat dari bintang. Yang ketiga, rojman disyayati, untuk melempar setan-setan. Ya, siapa yang menyatakan ada manfaat yang keempat, maka dia salah. Dalam batas-batas tertentu dia bisa kafir. Maka hanya tiga itu. Ya, perhitungan musim kemarau, musim dingin, ya. Tapi mengatakan bahwa dihujani ini tidak boleh. Sudah jelas ada dalil. Tanda saja, tanda. Tanda. Mata angin, kemudian rujuman lisyayatin, sebagai pelempar untuk syaitan. Kemudian beliau membahas ma'ura dan ma'ara tadi. Ya. Wujudu bi fathil hamzah bi makna a'lam. Wabidzommi bimakna ma'adun, ya. Jadi yang pertama lebih kuat, aku mengetahui ma'adun menurutku, ya, menurut persangkaanku. Kemudian beliau membahas agak panjang tentang abajan, ya. Saya kira ini ada rumus-rumus yang tidak mudah kita pahami, ya. Di sini ada alif ba jim dal, ada ha waw zai, ada ha ta ya, ada kaf lam mim nun, ya, kaf lam mim nun, nun, ya. KLMN, ya. hampir dipadukan dengan huruf Latin, ya. Kemudian qaf ra shin ta, ya, k r s t, ya, qaf ra shin ta, dan seterusnya ada simbol-simbol. Barangkali beliau tahu tentang hal ini, ya. Saya kira membaca sekilas di sini kita enggak paham, ya, maksud rumus-rumus ini apa, karena ini ilmu-ilmu tertentu, ya, dengan rumus-rumus yang dengan rumus ini ada perhitungan-perhitungan. Gitu. Kemudian beliau memberikan contoh tentang syekh beliau, guru beliau, ya, siapa guru besar Syekh Utsaimin, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, ya. Yang menulis ini, dan beliau tahu ada simbol tertentu dihubungkan dengan tahu, ya. Kata beliau, hal-hal seperti ini belum keluar dari batas, artinya masih boleh, ya. Artinya untuk menyebutkan tahun-tahun tertentu dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, nanti orang yang tahu akan bisa mengetahui, oh ternyata tahun sekian, tahun sekian. Ya, hal-hal seperti ini masih di bolehkan. Ya. Yang tidak dibolehkan, ini yang muharram, ini yang kedua. Wa huwa kitabatu abajat kitabatan marbutatan bi siyarin nujum. Menulis abjad-abjad tadi dengan tulisan yang dihubung-hubungkan dengan perjalanan bintang, pergerakan bintang, terbitnya bintang, tenggelamnya bintang. Wa yanduruna bin nujum liyastadillu bil muwafaqati awil muqalafati ala ma tayahdutu bil ard. Dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang akan terjadi di muka bumi. Karena muncul bintang ini, maka akan terjadi di bumi bagian sini, terjadi begini dan begini. Ya, akan terjadi gempa, akan terjadi banjir, akan terjadi longsor. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dihubung-hubungkan. Kita tahu dan sering kita bahas bahwa sesuatu yang menyebabkan kita syirik adalah sesuatu yang bukan asbab kita jadikan asbab. Larisnya dagangan tidak ada hubungannya dengan suara burung. Kita hubung-hubungkan, ini syirik. Biasanya kalau burung perkutut saya pagi-pagi berbunyi ganjil misalnya, nah, dagangan saya lari. Kalau genap tidak lari. Ya, kalau enggak bunyi, enggak ada yang beli. Ya. Ini jelas keliru. Salah. Karena enggak ada asbab. Bukan asbab kan? Kecuali barang dagangan saya bisa laris kalau saya jual separuh harga. Saya jual di tempat yang ramai. Saya beli, saya kasih yang bagus-bagus para pembelinya. Ini asbab, ini boleh diyakini. Dan saya kira tidak butuh ilmu yang berdalam-dalam, tidak butuh kecerdasan yang luar biasa untuk menentukan ini asbab atau bukan. Mudah, mudah. Saya kira enggak sekolah juga tahu. Dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman setiap hari kan orang punya pengalaman. Ya, maka tidak perlu sekolah untuk mengatakan ini asbab atau bukan. Ya, kecuali hal-hal yang pelik. Untuk sekedar laris dagangan, untuk sekedar mandi atau tidak, pergi atau tidak, jalan atau tidak, kita semua tahu mana yang asbab, mana yang bukan. Imma ala sabilil umum awil khusus. Kadang-kadang dalam masalah yang umum seperti adanya penyakit, tersebarnya kuman, penyakit kudis ini itu, atau secara khusus ta'ayyakula li syakhsin, seperti sayahdutu laka maradun au faqrun au sa'adatun au nuqsun fi hadha wa ma asbah hadha. Ya, engkau tahun ini akan sakit, engkau bulan ini akan jatuh fakir, engkau bulan ini akan beruntung, akan rugi, akan ini, akan itu. Aini ala sabilil khusus, dua-duanya batil. Fahum yurabbituna hadihi bihadihi, mereka menghubungkan ini dan itu. Walaysa hunaka alaqatum baina harakatin nujum waqtilafil waqa'i fil ardh. Dan padahal tidak ada hubungannya sama sekali antara pergerakan bintang-bintang itu dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, karena itu mempelajari ilmu nujum adalah pelajaran yang sia-sia kalau yang dimaksud, kalau dihubungkan dengan nasib. Yang tidak sia-sia yang dua tadi. Ya. Dan itu di apa? Pelajari, diamalkan oleh kaum muslimin. Oleh manusia. nelayan di tengah lautan untuk tahu mana timur, mana barat, mana selatan, tanpa kompas, ya mereka biasanya melihat bintang itu dan tahu. Saya kira ini salah satu bukti ya dari teori sebagian ilmuwan bahwa bumi ini tidak berputar. Bumi ini tidak berputar. Dan ilmuwan berselisih apakah bumi ini berputar atau diam. Berselisih. Sementara beberapa dalil, setidaknya ada 3 dalil yang mendukung teori para ilmuwan bahwa bumi tidak berputar, diam saja. Ya. Sebab kalau bumi berputar agak sulit. Ya, bintang sebelah mana? Kan bintangnya tidak berputar. Maka pendapat yang hak berdasarkan teori dan dalil dan praktek juga barangkali bahwa bumi tidak berputar. Jadi bumi matahari betul-betul mengelilingi bumi. Ya, yang selama ini kita dengar dari pelajaran-pelajaran sekolah kan bumi matahari itu diam. Kelihatan berjalan dari timur ke barat karena bumi itu muter dari barat ke timur. Ya. Nah, dengan dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa bumi tidak berputar. Ma ara man fa'ala dzalika lahu 'indallah min khalaq. Kata Ibn Abbas, aku tidak melihat orang yang berbuat seperti itu dia akan mendapatkan bagian nanti di sisi Allah. Aku tidak melihat. Artinya, menurut Ibn Abbas, orang yang melakukan ilmu-ilmu seperti tadi nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian sedikitpun dari surga, pahala, dan seterusnya. Zahiru kalam Ibn Abbas annahu yara kufrahum. Zahir dari ucapan Ibn Abbas bahwa Ibn Abbas melihat orang seperti tadi kufur. Orang yang melakukan perbuatan seperti di atas kafir. Kenapa begitu? Li'anna alladhi laysa lahu nasibun 'inda Allah. Karena orang yang tidak mempunyai bagian sedikit pun nanti di sisi Allah, wal kafir. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. اللهم أكبر اللهم أكبر yang sangat besar. Uzriba biqadri dhurubi, dia akan diazab, disiksa berdasarkan dosanya. Au tajawazallahu anha, atau Allah akan ampuni. Atau setelah diazab kemudian Allah ampuni. Tsumma qara akhira amrihi ila natibihi alladhi yajiduhu illa Allah, yang akhirnya dia, seorang mukmin tersebut, akan mendapatkan bagian di sisi Allah. Ya. Berarti orang yang tidak punya bagian sedikit pun di sisi Allah itu bukan muslim, tetapi kafir. ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهل والمنجم والرمان من حيث العقوبة في الدنيا. Di sini muallif rahimahullah tidak menjelaskan bagaimana hukum dukun, kahin, ahli nujum, rimal, banyak istilahnya. Kalau kata kita paranormal, orang tua, orang pintar, apa hukumannya di dunia? Wadzalika annana in hakamna bikufrihim, jika kita katakan bahwa mereka telah kafir, fahukmuhum fid dunya annahum yustatabu, maka hukumnya yang pertama, mereka disuruh, bukan disuruh, dipaksa, bukan disuruh lagi, dipaksa, dipaksa untuk bertaubat. Orang yang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada, orang yang mengatakan kaum muslimin, ya, kaum muslimin, bukan muslim. Nah, muslim tidak ada urusan. Mau ngomong apa, keyakinan apa, terserah dia, asal jangan disiarkan. Ya, mereka berbicara di dalam gedung misalnya terhadap sama mereka, urusan mereka. Ini yang dibahas kaum muslimin. Ada orang Islam yang mengatakan surga tidak kekal, neraka tidak kekal. Ada orang Islam yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak ada, ya, atau mengatakan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Orang-orang yang sudah meninggal bisa memberikan pertolongan kepada yang masih hidup dan seterusnya, maka dipaksa untuk bertaubat. Yustatabu. Fa in tabu, kalau mereka mau bertaubat, selesai, tidak ada masalah. Wa illa, kalau tidak mau, dia bakal, iya, kutilu kufra, dibunuh dan dinyatakan sebagai orang kafir. Karena dia lebih memilih mati daripada mengatakan surga dan neraka itu kekal. Dia lebih memilih mati daripada mengatakan bahwa siksa kubur itu ada. Dia lebih memilih mati daripada mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kufur, dibunuh, tidak dimandikan, tidak disolati, dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ini yang disebut dengan iqamatul hujjah. Ya, berarti tidak sembarangan iqamatul hujjah. Bukan kita, bukan saya, bukan antum, tapi ulama yang ditopang oleh kekuasaan. Ah, begitu juga jika para dukun itu dinyatakan kafir, seperti ini keadaan. Karena orang yang kafir hukumannya dibunuh kalau tidak mau bertaubat. Ya, man badala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang keluar dari Islam, bunuhlah dia. Wa in hakamna bi'adami kufrihi, kalau kita hukumi bahwa mereka tidak kafir, imma likawni sihri la yasiru ila al-kufri, mungkin karena sihirnya itu belum sampai ke derajat kufur. Kan sihir bisa sampai ke derajat kufur, bisa tidak. Aw kulna innahum la yakfurun, atau kita katakan mereka tidak kufur, bi anna al-mas'alata fiha khilaf, karena dalam masalah ini ada khilaf. Karena tidak semua sihir itu kufur, sudah kita bahas. Wa innahu yajibu qatluhum, tetap wajib dibunuh. tetap wajib. Untuk apa? Lidaf'i mafsadatihim wa mudharratihim. Untuk menghilangkan kerusakan dan kemudaratan. Kalau kita biarkan, kalau penguasa biarkan dia hidup, akan terus menyebarkan kerusakan. Maka dibunuh. Kalau tidak mau taubat. Ya. Yeah. Hatta wa in kulna bi'adami kufrihim. Walaupun dia belum kafir. Untuk apa? Untuk menghindarkan kaum muslimin dari kerusakan dia, kesesatan dia. Li'anna asbab al-qatli laysat muqtasatan bil kufri faqat. Karena sebab-sebab sesuatu yang menyebabkan orang dibunuh itu bukan hanya karena kufur. Ya, kita tahu pembunuh dibunuh, berzina muqtan dibunuh, ya, liwat dibunuh, memperkosa dibunuh, merampok sambil membunuh, merampok dan membunuh, dibunuh dan dijemur, ya, di apa, dipotong tangan kakinya dan dijemur. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu terhadap para perampok yang juga membunuh. Padahal tidak kafir. Maka keliru kalau ada orang mengatakan hanya kafir dosa yang dibunuh. Ada dosa yang bukan kafir tapi dibunuh. Balil qatli asbabun muta'addidatun wa mutanawwi'atun. Ada sebab-sebab yang bermacam-macam yang menyebabkan seseorang itu harus dibunuh. Ini berdasarkan ayat ke-33 dari surah Al-Maidah. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Auna bil ardi fasadan, dan yang berbuat kerusakan di muka bumi, menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim. Hukumannya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang, min silang, kaki kiri, tangan kanan, kaki kanan, tangan kiri. Au yunfau fil ard, atau diusir dari negeri kaum muslim, dibuang dari negeri kaum muslim, biar kerusakannya ke negeri kafir, tidak ke negeri kaum muslim. Ya, ini agar apa? Agar kaum muslimin selamat dari kejahatan. Wa kullu man afsada 'ala an-nasi umura dinihim aw dunyahum. Maka setiap orang yang berbuat kerusakan berbahaya bagi manusia dalam urusan agama, urusan dunia, fa innahu yustatab. Orang seperti ini harus dipaksa untuk bertaubat. Wa in taba wa illa qutila. Kalau dia mau bertobat selesai masalah, kalau dia tidak mau bertobat dibunuh. Wala siyama idza kanat hadhihi al-umur tasilu ila al-ikhraji min al-islam. Apalagi apabila perkara tersebut menyebabkan seseorang keluar dari. Terakhir, beliau membahas dua macam ilmu nuzul. Ya. Wan nadharu fi nuzul yunqasamu ila aqsam. Belajar perbintangan, melihat bintang ini ada beberapa macam. Yang pertama, ayyustadalla bi harakatiha aw siyariha 'ala al-'awalid al-ardiyyah. Yang pertama, melihat pergerakan dan perjalanan bintang-bintang itu lalu dihubungkan dengan kejadian-kejadian di bumi. Awan kanat amatan aw qasatan, yang sifatnya umum atau yang sifatnya khusus. Wa huwa syirkun, sifatnya umum seperti apa tadi sudah kita bahas. Sifatnya khusus seperti apa tadi sudah kita bahas. Wa huwa syirkun, ini syirik. Ini faqada an hadhihi an-nujum hiya al-mudabbiratu lil-umur, karena berarti dia meyakini kalau bintang-bintang itu ikut mengatur dunia, ikut mengatur keadaan di muka bumi. Berarti menyaingi Allah. Syirik. Kumpul. Mukharrijul 'ilmi billah bisa mengeluarkan seseorang dari Islam ini. Wa ini sabada anna sababun faqat, kalau dia meyakini bahwa itu hanya asbab saja. Jadi tidak mengatur tapi asbab, padahal itu bukan asbab. Fa kufruhu ghayru mukhrijin mukharrijin 'ilmi billah. Maka kafirnya belum keluar dari Islam. Kuburnya belum keluar dari Islam. Karena kubur ada besar, ada kecil. Ya. Walakin yusamma kubron, tapi tetap namanya kubur. Tetap namanya kubur. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, oleh Allah? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu. Allah dan Rasulnya yang kita. Kemudian Nabi bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Seperti yang tadi kita pagi hari, hambaku kata Allah, ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Pagi-pagi di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Orang yang mengatakan kami dihujani, kami diberi hujan karena karunia Allah, rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi, maka dia berarti beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab. Dia kafir terhadap bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadha wa kadha, tapi kalau dia mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu, wa dzalika kafirun bi, maka dia kufur terhadap aku. Mu'minun bil qawm, dia beriman dengan bintang-bintang. Ya, ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meyakini bintang-bintang itu mengatur hujan dan seterusnya kufur, dan kekufurannya mengeluarkan dia dari Islam kalau meyakini bahwa itu bukan asbab. Adapun yang meyakini bahwa bintang-bintang itu asbab saja, maka tetap dia kafir, tapi dia belum keluar dari Islam. Ya, kufrun duna kufur. Yang kedua, ayyata'allama 'ilman nujum liyastadilla biharakatiha wa siyariha 'ala al-fusuli wa awqati al-badri wal qitar wal mars wa ma asbaha. Seseorang mempelajari ilmu perbintangan, pergerakan dan perjalanan bintang-bintang untuk mengetahui waktu-waktu, ini waktu menanam, ini mestinya waktu panen, ini mestinya ini mestinya itu, karena ada musim berdasarkan bintang-bintang tersebut. Ya, wa hadza minal umuril mubahah, ini termasuk perkara yang mubah. Ya, boleh dan bermanfaat. Li'annahu yusta'alu bidzalika 'ala umuril dunyawiyyah, ini membantu perkara dunia pemusim. Ya, boleh. Yang terakhir, yang ketiga, al-qismu tsalits, ayyata'allamaha lima'rifati awqati shalawat, mempelajari bintang-bintang untuk mengetahui waktu-waktu salat. Ya. Matahari tidak kelihatan karena jam 11, jam 12, jam 1 malam, ya. Tapi bisa tahu. Bisa tahu, ini sudah enggak boleh lagi salat isya. Ya. Ini sudah waktunya sahur. Kalau zuhur kan kelihatan matahari. Asar kelihatan gampang. Ya. Adapun malam hari ya kelihatan bintang-bintang. Nah, orang-orang tertentu dengan ilmu tertentu dia bisa tahu, oh ini sudah tengah malam, oh ini waktunya tahu, ini sebentar lagi subuh. Gitu. Fajar kan belum terbit. Fajar belum terbit. Kalau sudah terbit, tidak boleh makan malam. Sudah waktu subuh. Ya, ini sangat diperlukan waktu itu. Dan hari ini sudah ada jam kurang begitu terasa ya. Nah sudah bisa diketahui dengan jam. Wajhatil kiblah atau untuk mengetahui arah kiblat. Ini bintang ini sebelah sana, kita menghadap ke sini. Oh berarti kiblat Ka'bah sebelah sana. Ini pun bermanfaat waktu itu. Wa ma asbaha dzalika min al-umur al-masru'ah dan lain-lain umur perkara-perkara yang disyariatkan. Tidak disebutkan oleh beliau sama beliau. Fata'allumu huna masyru', mempelajari perbintangan seperti ini disyariatkan. Artinya tidak apa. Tidak mempelajari juga tidak apa, bukan hal yang wajib. Ya. Wa qad yakunu fardhu kifayah, ini fardhu kifayah saja, au fardhu ain atau fardhu ain kalau memang keadaannya seperti itu. Sendirian dia harus sholat, dia harus tahu mata angin arah kiblat, maka tentu dia harus beristirahat. Karena mau enggak mau dia harus sholat. Sementara tidak ada kompas, tidak ada orang yang bisa ditanya kiblat kemana dan wallahu a'lam. Ya, selesai bab ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan bahasa. Satu pertanyaan barangkali ada. Apa hukum membaca bakat seseorang berdasarkan garis-garis tangan? Seperti tadi, ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ya. Sesuatu yang bukan asbab kita jadikan asbab. Ya. Berapa umur seorang anak bisa dikatakan mahram untuk ibunya? Ya umur berapa saja mahram, bayi juga mahram, ya. Cuman untuk dibawa safar harus sudah bayi, ya. Bahkan ada faedah di situ, ada faedah. Kalau bayi umur 2 bulan nggak ada faedah, ya. Seorang perempuan safar bersama anaknya, bersama mahram kan, laki-laki anaknya, umur 2 bulan, ini gak ada faedah. Ya. Tapi kalau anak itu umur 15 tahun, ya, 16 tahun, ada faedahnya. Insya Allah ada, Allah Maha Tahu. Dan kita menyaksikan, ya, ibunya tergoda misalnya ini ada anak, dia mikir ini itu, insya Allah kita tahu. Kita tahu, ada laki-laki yang mau iseng ini itu melihat ada anaknya, ya. Tapi kalau anaknya masih setengah tahun, 7 bulan, tidak ada faedah. Ini secara akal. Secara dalil jelas perbuatan para sahabat, ucapan para sahabat menunjukkan sudah balik. Berdasarkan kisah tentang Umar yang hilang tadi, ada sahabat bertanya kepada wanita yang berhubungan dengan jin, berarti tidak semua orang yang mempunyai jin itu dungun. Betul kan? Iya. Kalau dia enggak ngapa-ngapain ya, dia tidak berpraktek. Dukun itu kan berpraktek. Dukun itu kan berpraktek. Dan dia mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Hati wanita ini tidak mengatakan seperti itu. Dan tidak pernah apa yang kan sudah terjadi. Umar sekarang ada di mana? Kan sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi. Nah, kecuali kalau nanti kira-kira Umar akan kembali hari apa? Ya, jam berapa? Nah, jelas ini belum terjadi. Salam Desan berkeyakinan ada acara-acara adat yang baik dilakukan untuk masa depan kedua calon pengantin setelah dijelaskan dia masih keras kepala, apakah perkawinan seperti ini dibatalkan saja? Apa teratur ya? Dibatalkan boleh ya. Kalau sayang ya, nyari juga gak gampang ya. Ya, asal itu tidak ikut serta ya, sudah dijelaskan ya. Pokoknya saya gak mau, udah terserah. Bisa saja lah, setelah mertua saja lah ya. Kita harus melihat bagaimana manfaat itu ya. Ini kan tidak hari itu saja hidup ya kan. Mau dibatalkan terserah. Wallahu'alam. Ya kita akhiri. Wallahu'alam. Jika kedua lainnya tidak terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.